Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan pagi hari ini. Kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di pembahasan tentang fikih muamalah, dan secara khusus saat ini kita sedang mengkaji bab gadai atau ar-rahan. Dan di sini penulis mengatakan kita sampai di pembahasan bidainin sabit. Jadi kehadiran barang gadai itu fungsinya adalah untuk mengamankan utang. Hanya saja di sini penulis mengatakan atau membagi dain atau utang itu menjadi dua. Ada yang sabit dan ada yang ghair sabit. Sehingga kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan sabit dan apa yang dimaksud dengan ghairu sabit. Lalu konsekuensi hukumnya, di sini disebutkan yang sabit itu dia sah kalau dibuat barang gadai untuk mengamankannya. Tapi yang ghairu sabit maka tidak sah kalau ada barang gadai. Nah, di sini dikatakan labudda an yakuna ar-rahnu bidainin sabitin ala rahin. Sehingga siapa yang menghadirkan barang gadai namanya rahin atau si debitur, pihak yang berutang. Farrahin huwallazi. Si rahin itu siapa? Rahin adalah orang yang memberikan barang gadai. Dan posisi rahin dia adalah si debitur atau pihak yang berutang. Di sini dibahasakan allazi alaihi dain. Orang yang punya tanggungan utang. Falabudda an yakuna dainuhu sabitan. Nah, sekarang yang mau dijadikan fokus pembicaraan, utangnya itu sabit atau tidak. Mungkin kita selama ini taunya ya utang gitu. Nah, sekarang apa bedanya sabit dengan tidak sabit? Gampangnya sabit itu adalah sesuatu yang sudah fix ya, tetap. Sehingga dia tidak punya pilihan untuk cancel, untuk mundur. Sehingga ya pokoknya sudah harus jalan terus. Ini nanti ada korelasinya, ada hubungannya dengan pembahasan lazim dan jais. Jadi yang sabit itu adalah utang yang dia tidak bisa undur atau batalkan atau cancel. Nanti ada yang ghairu sabit, dia bisa saja hutang itu tiba-tiba hilang kalau dia inginkan. Fa in kana ghairu sabit kadainil kitabah. Nah, ini apa contoh utang yang ghairu sabit atau tidak sabit? Artinya kehadiran dia atau keberadaan utang itu belum terkunci. Bisa saja nanti di-cancel ya. Belum bisa saja nanti kemudian dibatalkan. Contoh yang beliau berikan adalah dain kitabah, akad mukatabah. Di mana seorang budak itu ingin membeli dirinya. Dia bilang sama tuannya, "Tuan, saya ingin merdeka. Berapa harga saya? Saya beli. Nanti saya akan bayar cicil." Itu berarti budak membeli diri dia dan dia punya utang kepada tuannya. Berarti posisi budak menjadi debitur, tuannya jadi krediturnya. Ada utang di situ? Ada. Apakah keberadaan utang karena akad mukatabah si budak ingin membeli dirinya dari tuannya itu sebagai utang yang sabit atau ghairu sabit? Di sini dikatakan laisa sabitan. Utang yang seperti itu tidak sabit dia. Kenapa kok tidak sabit? Kan utang juga namanya. Iya. Iz fi imkani ada kemungkinan dan bisa sekali si mukatabnya itu untuk tidak mampu membayar. Sehingga apa? Ya sudah dia bisa bilang, "Tuan, saya tidak bisa bayar. Kayaknya susah lah kalau mau jadi manusia merdeka. Harus kerja, harus cari uang sendiri. Enakan saya jadi budak. Makan ditanggung, Ya, saya enggak perlu mikirkan cari makan, semua sudah tersedia di rumah. Tugas saya kerja. Ya, nanti masalah ada hasil, enggak ada urusan. Yang penting saya kerja sebaik mungkin. Yang jelas habis itu selesai. Mungkin saja dia berpikiran seperti itu. Sehingga kehadiran akad gadai tidak sah kalau dipakai untuk mengamankan utang yang sifatnya ghairu sabit. Wa kadzalika ad-dain allazi 'alal 'aqilah. Contoh yang kedua dari utang yang ghairu sabit, yaitu adalah utang yang akan ditanggung oleh 'aqilah, keluarga si pembunuh. Jadi di sini dikatakan kalau ada yang nuntut kepada 'aqilahnya seseorang yang telah membunuh khata'an dan kemudian mereka mengatakan bayar diatnya. Kan keluarga kalian tuh, ya misalkan siapa? Keponakannya atau mungkin nanti adiknya. Nah, bayarkan diatnya. Lalu kata si Akilah, ya kan kita sudah sepakati bahwa diatnya tertunda, jadi utang. Ya sudah, kalau gitu mana gadainya? Di sini keberadaan gadai tidak sah. Kenapa? Karena alasannya diatnya bukan utang yang sabit. Jadi perhatikan di sini mungkin ada istilah yang kita baru dengar. Ada utang yang sabit, ada utang yang ghairu sabit. Iz'annaha la tajib alal aqilah illa idha kanu agniya fi waqtid dafi. Jadi si aqilahnya ini, dia tidak ada kewajiban untuk bayar utang kecuali memang posisi mereka mampu pada saat tiba pembayaran. Sehingga tidak perlu kalau gitu ada barang gadai. Kenapa? Karena, perhatikan, di sini kenapa kok penting kita memahami utang yang sabit, utang yang ghairu sabit dengan keberadaan rohan di tengah. Si rohan itu akadnya lazim. Sedangkan utang yang ghairu sabit dia tidak lazim. Antara lazim dengan tidak lazim itu adalah keterikatan akad. Kalau lazim dia hanya satu jalur saja, harus jalan terus, tidak punya pilihan untuk cancel. Tapi kalau ghair sabit atau akad yang jais, dia seperti kita lagi jalan, kita punya pilihan untuk putar balik, untuk mengcancel kembali ke titik nol seakan tidak ada akad sama sekali. Dan tidak mungkin katanya kita itu menjaminkan sesuatu yang tidak sabit dengan yang sabit. Kenapa kita harus menghadirkan gadai padahal utangnya ini bisa saja hilang tiba-tiba? Ya sudah kalau gitu kan tidak perlu ada gadai. Makanya di sini dikatakan ya la yasih an yarhan illa bidainin sabit. Itu nalar berfikirnya ataupun logikanya, kerangka berpikir yang disampaikan oleh penulis matan. Namun kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan komentar wal qaulu rajih, yang lebih kuat menurut beliau yaitu adalah sahnya rahan walaupun utangnya ghairu sabit. Sehingga tidak apa-apa kita minta. Kita bisa bilang, ya kamu mau merdeka, di sini barang gadainya. Kemudian keluarga kamu ada yang membunuh. Oke, sini penjamin sampai kemudian diatnya dibayarkan. Apa alasannya? Kenapa kok Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya enggak apa-apa, tetap sah dia utang itu, walaupun nanti ghair sabit. Walaupun nanti ghairu sabit. Alasannya begini. Si rahan, si barang gadai, itu tabi' lid-dain. Posisinya itu pengikut. Jadi dia mengikuti utang. Sehingga utang itu induknya, nanti si rahannya ya sebagai ekornya. Dia ikut saja. Sehingga kalau ada utang, maka memungkinkan sekali untuk adanya rahan. Kalau tidak ada utang, maka tidak ada rahan. Karena rahan pada hakikatnya adalah turunan atau cabang dari utang. Sehingga kalaupun nanti ada utang yang sifatnya tidak sabit, ya sudah, si rohannya, barang gadainya tinggal kita berikan perincian. Karena utangnya tidak sabit, maka berarti rohan yang mengikuti utang yang tidak sabit, ya statusnya juga ghair sabit. Ya, tidak menjadi sabit sampai kemudian dia itu utangnya fix. Seperti tadi, ya, tiba masa temponya, dan seterusnya. Sehingga di sini ada perbedaan pendapat, di mana Syekh Utsaimin tidak memilih pendapat yang disampaikan oleh penulis matan. Lalu kemudian, bidainin sabit, ini secara zahir kalau dipahami, ini kan berarti yang namanya barang gadai untuk mengamankan barang itu tidak sah. Atau untuk pinjaman, ini kan kata kuncinya dain. Dain itu utang. Nah sekarang beliau ingin bawakan kasus. Bagaimana kalau ada orang utang barang sama kita? Boleh enggak? Maaf, bukan utang, pinjam ya. Ada orang pinjam barang sama kita, boleh enggak? Kita minta barang gadai sama dia. Contoh, ada orang datang kemudian bilang, tolong saya pinjam mobilnya, saya mau pakai mobil kamu. Oke, enggak apa-apa, saya kasih mobilnya, tapi antarhanani syai'an. Kamu kasih penjamin. Ini mobil saya lepas, ini mobilnya, ini kuncinya, ini STNK-nya, sini, penjamin. Maka, kalau versinya tadi penulis matan, layasih, tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Ini bukan utang. Pemilik mobil tidak sedang mengutangi, pemilik mobil sedang meminjamkan. Li'anahu laisa dainan sabitan. Dan kemudian kalau dilihat dari kacamata konsep dain yang sabit, ini tidak sabit. Kecuali memang ada kerusakan. Kan mobil belum tahu kita apa rusak atau tidak. Wa kadzalika law ista'ara min syakhsin kitaban faqala la u'iruk illa idza rahantani syai'an. Atau kasus yang lain misalnya, ada orang mau pinjam buku, ada orang mau pinjam kitab. Dia bilang, "Mas, pinjamlah bukunya, Bang, pinjam kitabnya." Oke, kata dia, "Enggak apa-apa ini saya kasih pinjam, tapi mana barang gadainya? Kamu boleh pinjam asal kamu gadaikan sesuatu." Ini tidak sah, kata penulis matan. Kenapa? Karena lam yasbut alaihi dain. Si peminjam itu kan belum ada kewajiban bayar utang. Dia belum punya utang apa-apa. Kenapa kok kemudian kita bilang, kamu mana barang gadainya? Dia kan belum ada utang sama sekali ya. Kecuali barangnya hilang mungkin, barangnya dirusak, barangnya terjadi sesuatu karena keteledoran dia. Itu mungkin baru bisa. Nah di sini kemudian Syekh Utsaimin juga tidak sependapat dengan statement sebelumnya. Beliau mengatakan, وَصَّحِيْهْ أَنَّهُ يَصِحْ أَنْ يُؤْخَذْ الرَّهَنْ بِالْأَعْيَانْ. Boleh. Silahkan kalau kita mau dipinjam barangnya, kita minta gadai dari si peminjam. Li'anna dzalika 'aqdun jaizun la yataḍamman syai'an mahzuran. Dan ini sesuatu yang boleh, akadnya tidak ada masalah dan tidak ada sesuatu yang dilanggar di situ. Sehingga secara prinsip sah. Wa laisa fihi dharar wa laisa hadza kata'min. Dan ini kan berbeda sekali dengan konsep asuransi. Di sini kalau asuransi, posisi yang membayar ya sudah dia membayar ala kulli hal. Apapun kondisinya, maka uang dia hilang. Entah itu nanti terjadi kecelakaan, terjadi resiko, ataupun tidak, ya sudah. Begitu dia bayar, hilang uangnya. Beda halnya kalau kemudian, kalau ada resiko, ya uang kamu akan kita ambil sesuai senilai resiko, misalnya. Atau kita ganti. Tapi kalau tidak terjadi resiko, ya uang kamu kita kembalikan, misalnya. Nah, posisi barang gadai pada peminjaman barang kan biasanya seperti itu. Kalau barangnya kembali selamat yang dipinjam, ya sudah ini, barang gadai kamu jaminannya silakan bawa pulang. Tapi kalau kemudian ada masalah, ya kita potong dulu untuk ganti. Amma hadza fahuwa rahanah, hadza syai' fa'in hasala ala sayyara talafun akhadahu minar rahan. Yang ini dikatakan kalau mobilnya bermasalah baru dieksekusi nanti gadainya. Tapi kalau tidak, mobilnya bagus-bagus saja, tidak ada masalah, ya sudah, silakan ambil lagi barang gadainya, termasuk buku tadi. Kemudian di sini dikatakan wa yalzam fi haqqi rahin faqat. Nah, secara tinjauan akad, gadai itu hanya lazim, hanya mengikat pada siapa? Pada atau hanya wajib gitu ya, dipenuhi bagi si rahin. Rahin ini tadi adalah debitur, pihak yang berutang, pihak yang menjadi pemilik barang gadai. Wajais min wajhin akhar. Tapi bagi pihak yang menjadi kreditur, itu statusnya hanya jais saja. Terus apa maksudnya lazim, apa maksudnya jais? Ya, di sini beliau mengatakan, lazim itu menjadi haknya si rahin, dan jais itu di sisi murtahinnya. Contohnya gimana? Supaya kita paham konsep jais dan konsep lazim di sini. Di sini beliau memberikan contoh. Kalau ada orang berutang, misalkan B utang dari A. Ya, B utang dari A, misalnya berapa utangnya? 100 ribu real. Berarti kalau dikalikan 4 ribu, 400 juta mungkin ya. Mi'ah alf 100 ribu, berarti dia utang 400 juta. Nah, 400 juta, apa yang dia gadaikan? Mobilnya. Jadi A kreditur, B debitur, A ngasih uang 400 juta, B jaminannya mobil kamu. Nah, fasayyaratul an biadil murtahin. Sekarang berarti posisi mobilnya si B, posisi mobilnya debitur, dipegang oleh A, si kreditur. Sehingga berarti status si rahan itu menjadi lazim fi haqqi ar-rahin. Konsekuensi lazim adalah pada saat B sudah menyerahkan mobil, maka tidak bisa dia tarik, tidak bisa dia cancel dengan mengatakan A, balikinlah mobilnya A. Ini saya nggak punya mobil lain, ya, mobil saya cuma satu, atau saya butuh mobil itu, mobil yang satunya rusak dan yang lain. Sehingga A berhak menolak, B mohon maaf, ini kan sudah kamu gadaikan. Nggak bisa, kalau kamu mau ambil, lunasi dulu utangnya. Utangnya sudah lunas, baru kita bisa kembalikan mobil kamu. Wal murtahin fi haqqihi jais. Tapi kalau si A-nya atau si krediturnya, maka dia punya hak untuk mengembalikan, dia punya hak untuk meminta, dia punya hak untuk tidak perlu ada barang gadai. Nah, apa alasannya? Karena keberadaan barang gadai itu adalah haknya siapa? Haknya murtahin yang harus diberikan oleh rahin. Si debitur itu punya kewajiban memberikan kalau diminta ya. Kalau si krediturnya bilang, sini saya mau ngutangin, mana barang gadainya? Maka itu adalah pengaman hak. Karena 400 juta loh, ini kalau ndak ada jaminan, punya resiko apa? Hilang uangnya si A. Maka si A jangan sampai berpotensi hilang haknya. Maka butuh jaminan. Mana? Sini pengamannya. Dan haknya si murtahin, ini konsepnya orang yang memiliki hak, maka dia punya wewenang untuk menggugurkan haknya. Saya kan punya hak untuk mendapatkan barang gadai, kata si A. Maka si A punya hak pula, apakah dia nanti akan kembalikan itu kepada si B, atau dia tetap menahan, itu urusan dia. Dan kewajiban B adalah, kalau dia mau utang dan A minta gadai, kasihkan. Sehingga kalau kemudian si A bilang, B, ini mobilnya kamu bawa aja. Jadi utang gak perlu pakai gadai. Saya percaya sama kamu, 400 juta, sudah ada hitam di atas putih, sudah ada saksi. Ini barang gadai kamu bawa saja. Nanti ini dokumen sudah cukup bagi saya. Dan kamu bebas gitu ya, tinggal utangnya mursal tanpa gadai. Sehingga berhak kreditur mengatakan seperti itu. Nah, muncul satu pertanyaan. Kira-kira kreditur dapat pahala atau tidak pada saat dia membebaskan barang gadai si debitur. Jadi tadi sudah masuk barang gadainya ke kreditur, kemudian setelah beberapa waktu kreditur bilang, B, ambil barang gadainya, silakan dibawa. Nah, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, kalau ini jawabannya tergantung. Jadi kalau misalkan posisi kita sebagai kreditur, orang yang memberikan piutang, lalu kemudian kita ingin mengembalikan barang gadai, apakah kita otomatis dapat pahala? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Fa idza kana hunaka maslaha. Kalau memang ada maslahat, di mana misalkan posisinya rahin atau orang yang berutang, si debitur, memang muhtajan lirrahan, membutuhkan barang gadai itu. Wa kana rajulan aqilan, dan secara track record, rekam jejaknya si debitur tadi, ini orang yang sehat akalnya, orang yang bijak dalam berpikir, dan kita tahu orang ini ketika melakukan tindakan selalu terukur, ya, tidak gegabah, tidak sembrono, tidak sembarangan terhadap harta orang, lan yal'ab bil mal, pokoknya enggak ngawur. Jadi benar-benar semua tindak tanduk dia dipertimbangkan secara dewasa. Namun sekarang kondisi dia sedang membutuhkan. Pada kondisi seperti ini, bisa saja kita sampaikan minal maslahah. Di antara bentuk perbuatan yang mendatangkan maslahat, yaitu si kreditur yatanazal, memberikan haknya berupa barang gadai tadi kepada si debitur. Kenapa? Ini akan bermanfaat untuk si B atau si debitur tadi. Nah, sekarang kalau kondisinya, kita tahu bahwa ini orang yang berutang ini, orang yang mubazir, orang yang safi, tidak bijak dalam menggunakan harta, perhitungannya kadang sembrono, ya, kurang hati-hati, menggampangkan urusan, dan seterusnya. Jadi ada semacam rekam jejak yang ini kita lihat riwayat-riwayat dia. Kalau seandainya kita kasih dia uang 400 juta, tidak diminta jaminan barang gadai, ini bisa saja barang gadai yang kita berikan akan dijual, akan disalahgunakan, bahkan kemudian nanti dia melalaikan haknya si krediturnya. Kalau seperti itu kondisinya, jadi sekali lagi berarti kata kuncinya dilihat orangnya. Kira-kira kondisi orang yang berutang itu seperti apa? Nah, kalau kondisinya seperti ini, yang afdol alla yatanazal. Sebaiknya jangan dilepas barang gadai itu. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika membahas konsep al-afu, ya, memberikan maaf atau kemudian merelakan hak kita. Dan itu memang sesuatu yang Allah cintai. Tapi perhatikan kata kuncinya. Faman 'afa wa aslaha, perhatikan, fa ajruhu 'ala Allah. Sehingga kalau melakukan perbuatan afu, memaafkan, memberikan toleransi, namun ternyata biduni islah, tidak mendatangkan maslahat, tidak memperhatikan aspek maslahatnya, ini berarti yang lebih baik kita tidak memaafkan. Atau kita tidak memberikan kelonggaran, kita tidak memberikan toleransi atau keringanan kepadanya. Kenapa? Beresiko nanti justru mendatangkan mudarat, baik kepada kreditur, kepada debitur, atau orang-orang di sekitarnya. Fa'afadana al-mu'allif bihada anna rahna 'aqdun lazim min wajhin. Sehingga faedahnya dari sini adalah rahen atau gadai itu akad yang mengikat dari satu pihak, lazim dari satu pihak, tapi jais dari pihak yang lain. Nah, ini sebenarnya beliau kembali mengingatkan atau mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita sebelumnya atau materi yang sudah dibaca sebelumnya, yaitu apa? Dari jenis-jenis akad. Ada akad yang lazim dari dua pihak, mengikat, tidak bisa ada yang membatalkan. Seperti akad baik atau akad gadai, akad jual beli ya. Baik itu jual beli, seperti yang disampaikan Nabi, wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidum minhuma al-bai' faqad wajaba al-bai'. Wajaba ya'ni lazima. Nah, ini dasarnya ataupun jenisnya. Makanya nanti kalau konsep atau pembagian akad-akad lazim itu seperti apa, akad jais itu bagaimana, lazim dua pihak seperti apa, jais satu pihak bagaimana, ini itu materi dasar dalam muamalah yang kita perlu kembali mengingat-ingatnya, dan nanti bisa didiskusikan kalau ada yang terlupa dari konsep itu. Nah, kemudian contoh akad yang jais dari dua pihak atau jais min janibain. Apa contohnya? Contohnya adalah akad wakalah. Jadi akad wakalah itu menunjuk orang menjadi wakil. Insanun wakala syakhsan an yashtari lahu sayyara. A nunjuk B. B, tolong bantu saya, tolong carikan mobil untuk saya. Dan masing-masing, baik wakil ataupun muwakilnya, punya hak membatalkan wakalah itu. A bisa bilang ke B, B, gak jadi ya. Ini saya kayaknya mau ke kota X, nanti saya mau cari langsung aja deh ke sana. Atau ini ada paman saya yang jual mobil ke saya, gak jadi ya. Atau gak ada alasan, tiba-tiba A mau cancel. Atau si B bilang ke A, A, saya gak bisa deh carikan mobil kamu, ada satu hal atau satu dan lain hal, maka boleh. Lakin la furidu anna zalika yatadamman dararan ala ahadihima. Tapi catatannya, kalau seandainya ini mengakibatkan terjadinya mudarat kepada salah satu pihak, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan la dharar wa la dirar. Tidak boleh bagi kita membuat mudarat atau membalas mudarat dengan mudarat. Sehingga intinya tidak boleh ada mudarat. Lalu kemudian dikiaskan kepada firman Allah yang lain, wala tumsikuhunna, janganlah kamu tahan dia, diraran, untuk memberikan mudarat. Sehingga permasalahan talak sekalipun ya, dalam urusan rumah tangga ya, talak raj'i, kalau kemudian dia ingin menahan ya, istrinya dan yang lain dengan tujuan apa? Memberikan mudarat, maka dilarang. Tidak diperbolehkan. Sama halnya nanti dalam konteks wakil. Seperti misalkan A nunjuk B. B, nanti tolong ya bantu saya begini-begini. Di mana di situ misalkan momennya saat itu orang sedang semangat-semangatnya untuk transaksi dan yang lainnya. Lalu kemudian pada saat lesu pasar dan yang lain dia cancel dan seterusnya. Sehingga menimbulkan mudarat bagi pihak yang nyuruh. Atau misalkan ya, A nyuruh B. Jadi ini nanti di berbagai bidang ya. Di berbagai bidang itu kadang ada momen-momen di mana kita mudah untuk mencari pekerja atau mencari orang. Tapi nanti begitu sudah lewat masa ini susah. Karena orang sudah mulai kerja, garap proyeknya masing-masing. Nah, ini konteksnya, si B ini pada saat momennya orang misalnya Desember sekarang gitu ya. Di bulan Desember ini orang mungkin lagi cari-cari tim atau karyawan atau yang lain persiapan. Tapi nanti begitu sudah masuk Januari, Itu udah susah. Nah, kalau misalkan dia sengaja nerima beberapa tawaran, oke, siap nanti saya handle lah proyek kamu di Januari dan seterusnya. Tapi kemudian di Januari dia mau batalkan. Tujuannya apa? Dororon alal akharin. Maka kita bilang tidak boleh. Apa uzur kamu kalau kamu mau batalkan? Apakah kamu memang tidak mampu? Atau kamu ada masalah? Atau yang lain? Tapi kalau dengan sengaja maka tidak boleh. Karena Nabi mengatakan, la dharar wa la dirar. Nah ini kan dia sisi tinjauannya adalah tinjauan fikih. Tapi realita di lapangan nanti biasanya kita butuh hitam di atas putih. Tertulis, dokumen. Kenapa? Kalau kita jelaskan secara fikih, ya sudah dia bilang, kan tidak ada buktinya. Mana hitam di atas putih? Tidak ada, kata si B. Terus kita mau ngapain? Tidak bisa. Ya kamu berdosa, wahai B. Karena kamu memberikan mudarat, memudaratkan orang lain. Nah dia tidak peduli. Tapi kalau ada hitam di atas putih, bisa diperkarakan, maka mungkin kadang ada orang yang lebih takut dengan tuntutan pengadilan ketimbang dia akan jatuh dalam perbuatan dosa. Maka di sini kita bisa simpulkan akad itu terbagi tiga. Pertama, lazim min tarafain, ya, mengikat dari dua pihak, jaiz dari dua pihak, lalu kemudian lazim dari satu pihak dan jaiz dari pihak yang lain. Ini nanti pembagian semacam ini sebagaimana sudah disinggung sebelumnya itu tergantung dalil. Jadi pondasinya ya tetap dalil menyimpulkan semacam ini. Bukan karena ulama kita berbuat atau membagi-bagi seenaknya sendiri. Wa yasihu rahnul musya' ail mustarak ala syuyu'. Nah sekarang objek gadai, yang kembali membahas objek gadai, dia itu tidak hanya sesuatu yang kita miliki utuh 100%. Tidak harus. Jadi objek gadai itu tidak harus dimiliki 100%. Boleh enggak kalau kita menggadaikan sesuatu yang itu kita miliki bersama. Jadi misalkan A dan B punya rumah mereka. Ini rumah siapa? Ya rumah A dan rumah B. Berarti misalkan mereka masing-masing kepemilikannya 50-50. Di sini beliau berikan contoh. Baitun baina rajulain. A dan B punya satu rumah. 50 punya A, 50 punya B. Jadi masing-masing setengah bagiannya. Lalu kemudian katakan si B berutang ke C. C bilang, B saya mengutangin, tapi mana barang gadainya? Kata si B, oke, saya gadaikan rumah milik bersama antara saya dengan si A. Saya punya bagian 50. Maka yang seperti itu sah. Kenapa? Karena juzu al-musya itu boleh dijual. B boleh enggak jual rumah itu? Boleh. Nah, kaidahnya sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digadaikan. Maka ini kaidah di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan. Sehingga kalau B punya sesuatu yang dia bisa perjualbelikan, berarti bisa dia gadaikan. Apa dalilnya? Di sini beliau bawakan dalil ucapan Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuksam. Jadi sesuatu ada hak syuf'ahnya kalau memang dia bercampur, ya belum ada pemisahan. Tapi kalau sudah dipisah, ada pembatas, sebelah kanan punya A, sebelah kiri punya B, atau bagian atas lantai 2 punya A, lantai bawah punya B, atau kalau di kebun itu sudah ada turuknya. Ya, jadi ini kebun, pertama milik bersama, setelah itu dibuat jalan. Kanan jalan punya A, kiri jalan punya B. Maka seperti itu tidak ada hak syuf'ah. Ini walaupun korelasinya atau konteksnya berhubungan dengan syuf'ah. Intinya adalah, syuf'ah itu terjadi ketika posisinya sudah menjual. Ini berarti menunjukkan jawaz bai'il musya'. Kalau dia boleh, maka berarti boleh digadaikan. Karena kita punya kaidah, sesuatu yang boleh dijual, maka boleh untuk digadaikan. Nah, sekarang beliau memberikan contoh lain. Yajuzu rahnul mabi, boleh kita menggadaikan objek yang kita beli. Jadi kalau A penjual, B pembeli. Apa yang dibeli oleh B misalkan? Beli baju, beli pakaian. Dia beli baju harganya berapa? 500 ribu. Kata si A, B kamu boleh nih beli baju saya atau baju di toko ini. Harganya satu set itu 500 ribu. Kata si B, boleh enggak saya cicil? Boleh, boleh, bisa, kata si A. Ya okelah, saya cicil. Tapi baju kamu saya kita gade ya, kata si A. Jadi baju ini ditahan dulu di tokonya si A. B bayar cicil. Nyicil dia, nanti udah lunas, baru kembalikan bajunya. Nih, baju kamu, kita lepas. Jadi posisi barang yang dibeli, itu kemudian digadaikan. Di sini dikatakan boleh. Kecuali objeknya adalah sesuatu yang makil. Makil itu ditakar pakai volume. Atau mauzun, ditimbang pakai berat. Di sini dikatakan boleh. Apakah sudah diterima atau belum diterima, kata Syekh Utsaimin. Jadi apakah harus bajunya terima dulu gitu ya. Jadi kata penjual, kata si A, nih saya jual bajunya, ini saya bayar DP-nya, kata si B, ini baju kamu. Terima dulu, baru nanti kemudian sini, jadikan barang gade. Apakah harus seperti itu atau tidak harus? Kalau tidak harus kan, ya kamu udah lihat kan nih bajunya, saya simpenkan ya. Nah, si B tidak megang sama sekali. Tetap boleh. Contohnya bagaimana kalau yang disebutkan di sini? Ini buku. Ini karena para ulama ya pembahasannya. Contoh-contohnya biasanya buku, kitab, dan seterusnya. Buku harganya 10 dirham. Berapa lama? 6 bulan. Ya sudah, ini beli buku di kredit 6 bulan. Syaratnya apa? Bukunya digadaikan. Kita tahan di toko. Kamu cicil dulu, nanti setelah 6 bulan udah lunas, kamu ambil. Jadi berarti di sini barang digadaikan atas harga dia sendiri. Atau untuk menjamin harganya. Ini berarti boleh. Atau untuk menjamin utang sebelumnya. Jadi misalkan, A jual buku. Atau B punya utang ke A. Lalu kemudian B beli barang dari A. Dan katakan misalkan pada saat dia beli ini, dia beli cash. Ya, dia beli cash. Lalu kemudian A bilang, B, kamu kan punya utang. Den sabik. Belum bayar kan? Ini barang yang kamu beli saya tahan. Saya tahan. Sebagai jaminan atas utang kamu sebelumnya. Nanti kalau kamu sudah lunasi utang sebelumnya, ya kita lepas, kita berikan. Jadi itu kemungkinan kedua. Dan itu boleh. Jadi rahan ba'dal haq. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, akad gade itu kapan boleh dibuat? Pertama bersamaan dengan akad utang. Seperti yang pertama boleh. Yang kedua, setelah ada utang, boleh. Jadi sudah ada utang dulu, baru kemudian dia bilang, mana barang gadeh, mintalah, enggak tenang pula hati saya, gitu kan. Banyak kasus sekarang ini, orang ngutangin, debiturnya susah ditagih. Ditagih, enggak dibayar. Mintalah barang gadeh, biar tenang hati saya, kata si A misalnya. Boleh. Kemudian yang berikutnya, intinya seperti itu. Boleh kita menggadaikan sesuatu yang kita beli, entah untuk utang yang akan muncul atau utang yang sudah muncul. Yaitu sama-sama boleh. Nah sekarang Ada pengecualian di sini dipasang oleh penulis matan. Kenapa kok makil mauzun tidak boleh? Jadi kalau kita beli beras, beli minyak, beli apa lagi misalkan, yang sifatnya butuh ditakar pakai volume dan dia butuh ditimbang, itu tidak boleh. Kecuali ba'dal qabdi. Jadi bisa tidak digadaikan minyak, gula, beras, kurma? Boleh, asal sudah ada serah terima. Perhatikan ya. Tadi barang-barang lain itu boleh digadaikan walaupun tidak harus serah terima. Kalau ini misalkan berasnya atau yang lainnya itu harus diserahkan dulu ke pembeli, nanti baru pembeli balikkan lagi ke penjual. Ini contoh. Kalau dia beli 100 sok gandum, harga 200 real. Lalu dia bilang, ini mau saya gadaikan 100 soknya sampai kamu bayar 200 real. Kata penulis matan, tidak boleh. Kenapa? Alasannya, ini kembali ke kaidah awal. Kaidah awalnya bilang apa? Yang bisa dijual, maka boleh berarti diperjual dijadikan barang gade. Berarti kebalikannya, mala yasih bai'uhu, yang tidak sah dijual, maka tidak sah untuk digadaikan. Nah, boleh tidak menjual makil, menjual mauzun sebelum diterima? Jawabannya, tidak boleh. Maka berarti tidak boleh digadaikan. Ini alasan argumen pengecualiannya. Ini, dan masuk juga nanti sesuatu yang ma'dud, sesuatu yang mazru'. Kenapa tidak boleh tasarruf? Kecuali harus diserah terimakan terlebih dahulu. Sehingga di sini kita bisa berikan perincian ya. Kalau ada orang beli sesuatu, kredit dia, dan penjual minta barang yang dibeli jadi barang gadai, kalau sudah dikobet terlebih dahulu, baru kemudian diserahkan kembali kepada pembeli, kepada penjual, itu mutlak biduni tafsil. Boleh. Secara mutlak. Tidak ada yang mempermasalahkan itu. Tapi kalau dia belum dipisah, belum diserahkan, ya udah tidak apa-apa, biar aja dulu barangnya di situ. Belum ada serah terima, itu ada yang mempermasalahkan. Itu ya poinnya. Sehingga kalau mau aman, ya sudah, terima dulu barangnya, bisa kembalikan. Nih, saya gadaikan. Tapi yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yang tadi adalah mazhab Hambali ya. Syekh Utsaimin mengatakan jawaz atau boleh, yajuz. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apa argumennya yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin, kenapa kok Nabi melarang kita menjual barang sebelum kita qabd? Itu konteksnya kepada pihak lain. Perhatikan ya. B beli dari A. A jual ke B. B ini enggak boleh jual barang yang dia beli sebelum dia terima. Konteksnya adalah kalau B jualnya kepada si C. Berarti kan tiga pihak itu. Jadi B, kamu enggak boleh jual kepada C, enggak boleh ada akad jual dengan C sebelum barang kamu terima dari A. Ini sekarang kan C tidak ada. Urusannya A sama B aja nih. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya B tidak mendapatkan untung sebelum dia menanggung resiko. Jadi kalau barang dari A bypass ke C, B kan tidak nanggung resiko. Gak ada resiko di B. Resiko yang nanggung si A atau kurirnya si A. Maka gak boleh dalam Islam ada orang dapat keuntungan tapi dia gak mau nanggung resiko kerugian. Hikmah kedua, supaya tidak ada keuntungan yang membuat iri hati penjual pertama. Sehingga dia akan berusaha membatalkan akad. Kalau nanti barang dari A bypass ke C, B gak ambil, Misalkan dari A 100, B bisa jual ke C 150, 50% marginnya, untung bersihnya si B. Maka A bisa saja keuntungan bersih dia hanya 30, hanya 40. Otomatis ketika A tahu, nggak terima kan A. A berusaha ke B. B, ini barang nggak jadi saya jual ya. Ternyata bisa saja A mau bypass ke C. Atau A memang nggak mau jual barang itu sama sekali ke B. Nah, sekarang yang kita singgung di dalam konteks ini, jazakallahu khair, adalah ini kan urusannya si penjual saja, antara A dengan si B saja. Sehingga secara konsep itu boleh dan tidak ada masalah. Ya, jadi kalau dia tidak bisa bayar, ya sudah, tidak apa-apa. Sehingga di sini Syekh Utsaimin mengatakan boleh. Walaupun belum diqabad. Enggak apa-apa, silahkan. Ya. Wa dzalika li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama naha an bai'il makil wal mauzun qabla qabdihi ala ghair bai'ihi. Ini konteks yang dilarang oleh Nabi, kata beliau. Jadi yang Nabi larang itu kalau A jual ke B, B beli dari A, A belum kasih barang ke B, B sudah jual ke C. Ini munculnya adalah orang ketiga. Ini konteksnya. Sementara di sini kan kita enggak ada, C enggak ada gitu. Dua saja pihaknya. Jadi rahana ala bai'ihi. Fa idza halal ajal, kalau jatuh tempo dan enggak bisa bayar, ya sudah barang kembali ke A, dijual ke A. Berapa nanti selisihnya? Dan wa ma la yajuzu bai'uhu la yasihu rahnuhu. Yang tidak boleh dijual maka tidak sah untuk dijadikan barang gadai. Apa contohnya? Di sini contoh yang beliau alasan dulu ya. Kenapa kok tidak boleh? Karena tidak ada faedahnya. Apa gunanya menggadaikan? Gunanya menggadaikan itu adalah mengamankan hak. A ngutangin B. Berarti ada hak A dipegang oleh B, beresiko hilang. Maka B diminta kasih gadai supaya terjamin haknya si A. Sehingga kalau nanti barang gadai dari B dikasih ke A, itu tidak bisa dijual. Terus apa gunanya? Apa gunanya? Contoh apa di sini? Barang gadainya anak. Jadi kata si B, ah saya mau utang. Berapa utangnya? 500 juta. Oke, barang gadai mana barang gadai? Ini anak saya, kata dia. Anaknya digadaikan. Ini tidak sah secara syariat. Karena kaidah mengatakan ma la yasih bai'uhu la yasih rahnu. Apa hukum jual beli anak? Tidak boleh. Orang merdeka diperjualbelikan. Sehingga nggak ada faedahnya kalau begitu menggadaikan anak. Karena dia begitu jatuh tempo, kan nggak bisa dijual. Dan di dalam syariat kita, akad yang la faedatan minha, ini lahwun. Makanya kalau ada akad, itu hanya manis di bibir saja. Hanya nama-nama saja. Konsekuensi hukumnya tidak ada, akibat hukumnya tidak muncul, seakan tidak ada faedahnya, lagun, sia-sia. Itu bukan akad kalau begitu. Karena yang namanya akad, pasti ada konsekuensi hukum. Kalau tidak ada konsekuensi hukum, terus mana akadnya? Fa'ayu fa'idah an arhan syai'an la yasih bay'u. Apa gunanya digadaikan tapi tidak ada, tidak ada benefit manfaatnya? Faida halal ajal madza a'mal, ya kan, apa gunanya kalau jatuh tempo saya enggak bisa jual dan seterusnya. Ini malah nyusahin, ngerepotin, kayak anak tadi dia harus jaga dan yang lainnya. Seperti itu. Ini kaidah asal pada barang gadai, apa yang bisa diperjualbelikan maka bisa digadaikan, kalau tidak maka tidak bisa dijadikan barang gadai. Memang ada nanti pengecualian dari kaidah ini, insyaallah kita bahas nanti di sesi berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya di luar tema. Apakah hukumnya trading emas berjangka ya Ustaz? Dan bagaimanakah hukum bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang trading emas berjangka future ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron. Baik. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah melewati kaidah pada transaksi komoditi riba. Kalau dia nanti satu kelompok dan satu jenis, emas ketemu emas, perak ketemu perak, maka dia harus terpenuhi dua syarat, yaitu sama nominalnya, sama beratnya, seperti rupiah dengan rupiah, ya, sama nominal. Syarat yang kedua adalah yadan biyadin, serah terima secara tunai. Ini emas, ini rupiah, sini rupiah. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, akadnya bermasalah. Nah, kemungkinan kedua adalah satu kelompok beda jenis. Emas ketemu perak, emas ketemu rupiah, emas ditransaksikan dengan uang, dan seterusnya. Kalau seperti itu syaratnya satu saja. Yadan biyadin. Yaitu serah terima secara tunai. Serahkan emasnya, dapatkan uangnya, selesai. Jadi pada saat akad, dalam satu momen harus terjadi tiga hal. Akad, serah uang, terima emas. Ini tiga lapis ini harus ada. Kalau berjangka, yang dimaksud adalah akad dulu, kemudian nanti uang tidak pada saat akad, emasnya tidak pada saat akad, maka bermasalah. Dia melanggar prinsip aturan main pada transaksi komoditi riba, dalam hal ini adalah emas. Seperti itu. Ya, jadi kalau untuk transaksi emas itu ada pembatasan. Jadi kenapa seperti itu? Ya jawabannya Allah dan Rasulnya yang mengatur seperti itu. Bisa enggak di setel-setel, di nego-nego, zaman sudah canggih dan seterusnya? Ya kita enggak bisa kalau tidak berdasarkan dalil. Jadi Allah sudah kasih aturan begitu. Transaksi emas dengan yang satu kelompok seperti uang, maka harus ya dan biadin. Tidak boleh nanti ada penundaan serah terima, baik serah terima uang ataupun serah terima emasnya, gitu ya. Itu tidak memenuhi syarat, maka dilarang. Terus masalah bekerja, ya sama, ya, bekerja di tempat-tempat yang mana kita membantu di situ, kita memiliki keterlibatan langsung di dalam transaksi-transaksi yang bermasalah, maka juga kita kebagian dosanya. Kenapa? Ya, kita tidak boleh membantu transaksi-transaksi yang bermasalah. Kalau memungkinkan ya silakan minta saya handle transaksi lain saja yang tidak bermasalah. Ya. Tapi kalau memang itu yang sudah menjadi core bisnis perusahaan, ya mungkin akan sulit. Kenapa? Karena ya nanti kita akan support mungkin di bagian keuangannya, kalau enggak di IT-nya, kalau enggak nanti mungkin di divisi-divisi yang lain yang core-nya adalah mensukseskan penundaan transaksi emas tadi gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Assalamualaikum, bagaimanakah hukumnya membeli emas dari barang gadai yang telah dilelang Ustaz? Baik. Yang pertama, membeli emas tadi ya, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi emas harus selesai di majelis akad. Ya, jadi kalau misalkan nanti ini ruangan gadainya, ya, ini ruangan lelangnya, maka ketika ketemu berapa harga emas ini, gadai itu kan sebenarnya, lelang itu kan sebenarnya istilahnya lebih kepada teknis persiapan akad untuk tawar-menawar. Ini ada barang, tawarlah, gitu kan. A tawar berapa, B berapa, C berapa. Ketemu di F misalkan, terkunci harga sekian. Deal ya, deal. Ya sudah, sini uangnya, ini bawa emasnya. Selama nanti dia terpenuhi ya dan biadinnya, maka tidak ada masalah. Sudah akad, serahkan uang, terima emasnya. Tapi kalau nanti terpisah, nanti eksekusinya nanti dan yang lain, maka berarti tidak terpenuhi ya dan biadinnya. Kemudian masalah saya tidak tahu ya, yang konteks gadai di sini utangnya seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas yang pertama di dalam akad lelang itu nanti harus apa? Ada keterbukaan, gitu ya. Bukan untuk kong kali kong, bukan untuk ngakal-ngakalin dan seterusnya. Dan kemudian juga yang perlu diperhatikan selain itu adalah hak si pemilik barang gadai itu saja. Wallahu ta'ala alam, tapi kalau nanti poinnya terhadap emas yang penting ya dan biadinnya sudah tercukupi. Itu mungkin yang kita bisa bahas pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.